Mitra bisnis ancaman kebangkrutan negara pada hakikatnya bukanlah sekedar teori, mengingat salah satu negara anggota Uni Eropa yang terancam kebangkrutan, bahkan terancam dikeluarkan dari jajaran negara-negara anggota Uni Eropa agar tidak membebani ekonomi kawasan, adalah Yunani. Dan untuk membahas apakah ancaman kebangkrutan Indonesia seperti yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh nasional belum lama ini, bisa disamakan dengan ancaman kebangkrutan yang dialami oleh Yunani, segera kita berbincang dengan Kwik Kiangi. Pak Kwik, Yunani diketahui terpaksa gali lubang tutup lubang untuk memutar roda ekonominya, bahkan beberapa lembaga pemeringkat telah mendowngrade negara itu, sehingga obligasinya jadi tak bernilai, serta membuat Yunani berada di ambang kebangkrutan. Nah, menurut Bapak, apakah nasib negara kita bisa seperti itu? Bisa saja. Cuma, utangnya Indonesia itu untuk bangsa Indonesia besar. Tetapi untuk negara-negara yang memberi utang kecil. Dan utang itu memang dipakai sebagai instrumen untuk mengendalikan. Memaksakan kehendak, mengatur kebijakan, dan lain-lain. Ini yang ngomong bukan saya loh. Yang bicara ini John Perkins, karena dia pelaku. John Perkins pelaku yang diperintah untuk segini-gini seperti yang saya ceritakan oleh Claudia Martin dari CIA. Itu diakui dalam bukunya kan yang terkenal itu. Lantas agar negara kita bisa terhindar dari kebangkrutan, apa yang bisa kita lakukan Pak Kwik? Ya mesti diganti, artinya mesti drastis ada penggantian, itu pun sudah banyak dibicarakan kan. Mesti ada pemerintahan yang tegas, yang bijaksana, yang berani, ini itu. Akhirnya lalu bermuara pada urusan presiden, pemerintah jatuh apa tidak gitu. Orang tidak mau bicara jelas gitu loh. Sebetulnya di dalam batin, di dalam hati nuraninya kan kepengen tidak usah sampai 2014 jatuhkan aja sekarang juga gitu. Terus diganti dengan orang yang kuat. Tapi tidak ada yang berani mengatakan demikian. Makanya kemarin di TV ketika ditanya oleh presenternya Tasya, kan menanyakan, kalau Anda sebagai Pak SBY bagaimana? Kalau saya SBY, saya akan mengatakan kepada partai-partai politik, begini loh, Anda itu sebetulnya kalau harus jujur kan menghendaki saya jatuh kan. Menghendaki saya jatuh sebelum 2014, makin cepat makin baik. Nah, kalau saya yang menjadi Pak SBY, saya katakan kan tidak hanya saya yang jelek. Anda sebagai partai politik yang punya anggota DPR di DPR kan perilakunya seperti itu. Jadi Anda menjatuhkan diri dulu dong. Nggak usah jatuh, partainya tidak perlu bubar. Partai bubar gimana? Tapi semua anggota fraksi Anda tarik. Nah kalau anggota fraksi dari partai ditarik kan bubar DPR-nya. Kalau DPR bubar kan pemerintah bubar eksekutifnya. Nah ya artinya kalau memang jujur, partai ini kan ngomel, mengeluh mengenai kondisi ini semuanya. Pemimpin-pemimpin partai kan mengeluh juga gitu kan. Sebenarnya 2009 sudah ada 4 partai yang protes resmi di Mahkamah Konstitusi karena merasa hasil pemilu 2009 itu curang. Nah kalau memang seperti itu, terus kemudian perilaku di DPR nggak karu-karuan, bolos segala macam. Kalau partai mau jujur memperbaiki negara ini, dia harus menarik semua anggotanya yang ada di DPR. Untuk dibenahin gitu, untuk koreksi daripada Anda ngaco saja di DPR saya tarik. Nah kalau itu terjadi, itu dengan sendirinya eksekutifnya juga akan turun. Lalu terjadi vakum, nah dari situ ditata. Tanpa revolusi, tanpa kudeta, tanpa kerusuhan kan bagus. Demikian Kwik Kiangi, saya Dinda Natasha.